aku dan dirimu tak lagi bersama. Di malam yang dingin penuh bintang-bintang, ku lihat potretmu dengan lain orang. Kau dengan baik